بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kitab Wasiyatus Shughra. Pada subuh tadi pagi hari kita menjelaskan tentang profesi yang paling utama, pekerjaan yang paling baik. Bahwasanya pekerjaan yang paling baik itu adalah bertawakal kepada Allah dalam segala macam usaha, yakin dengan bantuan Allah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kemudian hendaklah orang yang melakukan berbagai macam bentuk profesi tersebut, setelah bertawakal penuh kepada Allah, senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Dan dalam rezeki kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta kepada-Nya, berdoa. Kemudian beliau menyebutkan hadis qudsi bahwasanya memang tanpa Allah kita ini kelaparan, Allah lah yang beri makan kita. Tanpa Allah kita telanjang, Allah lah yang beri pakaian kita. Karena itulah Nabi memerintahkan kita untuk berusaha segala sesuatu, dalam segala sesuatu berdoa kepada Allah. Ya, sampai kata Nabi SAW, hatta syas'i na'lihi idzan qata'. Bahkan tetaplah berusaha berdoa kepada Allah untuk memudahkan urusanmu dalam memperbaiki ya tali sandalmu ketika putus. Subhanallah. Kemudian Syekhul Islam juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah agar mendapatkan karunia-Nya, was'alullaha min fadlih. Kemudian dalam surat Al-Jumat juga Allah perintahkan kita selepas Jumat untuk menyebar di muka bumi ini dan berdoa kepada Allah agar diberikan karunia-Nya. Ya, maka jangan pernah putus berdoa dalam mencari rezeki. Dan rezeki yang paling afdal bagi seorang adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakoni segala macam bentuk usaha yang mampu dia lakukan, yang dia miliki ilmu padanya. Karena tak semua orang itu sama dalam mencari rezeki. Sebagian orang yang paling layak baginya bertani, tapi tak semua orang layak bertani. Sebagian orang lebih layak berdagang, sebagian orang lebih layak sebagai pegawai, karyawan, sebagian lebih layak sebagai manajer. Semuanya baik selama dia dalam setiap rezeki tersebut berusaha selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon kepada Allah Tabaraka ta'ala agar memudahkan usahanya. Ya, dan sebaik-baik amalan itu, profesi itu adalah amalur rajuli biyadih, seseorang yang bekerja keras dengan kedua tangannya. Inilah sebaik-baik pekerjaan. Dan tentunya ya, para ulama berselisih dalam masalah mana yang lebih utama antara pedagang dengan petani, dengan nelayan. Yang lebih rajih berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Yang jelas dalam setiap profesi, jika diiringi dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, diiringi dengan doa, itulah sebaik-baik profesi. Berkata Syekhul Islam, ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول. Karena itulah Rasulullah perintahkan ketika orang masuk masjid untuk mengucapkan doa, Allahumma aftah li abwab rahmatik, wahai Allah, bentangkan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Doa masuk masjid, kita berharap daripada Allah rahmat-Nya dengan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan curahan rahmat-Nya kepada kita. Di antara bentuk rahmatnya Allah mudahkan kita beramal saleh. Di antara rahmatnya Allah mudahkan kita untuk mencari rezeki. Wa idza kharaja, tetapi ketika seorang keluar, an yaqula. Rasulullah perintahkan kita untuk mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu rahmatmu, karuniamu. Ya, dalam mencari rezeki. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang senantiasa beribadah memenuhi hak Tuhannya dan mencari rezeki memenuhi hak manusia, kaum kerabatnya, anaknya, istrinya. Inilah sosok muslim yang ideal. Ketika masuk masjid, berdoa daripada Allah rahmannya. Ketika keluar masjid, berdoa kepada Allah cucuran karunia-Nya, rezekinya. Maka bukanlah seorang muslim yang benar ketika dia hanya mengharapkan rahmat Allah, berdiam di masjid, tak punya kerjaan, pengangguran. Ya, banyak orang-orang yang dicekoki paham-paham yang menyimpang. ya, di sebagian tempat-tempat, di kampung-kampung. Dia tinggalkan manusia, tak ada profesinya, tak ada sama sekali pekerjaannya. Kerjaannya hanya di masjid, berzikir, berdoa, bermunajat, salat. Ini orang yang menyelisihi agama Allah Jalla wa'ala. Sebagian orang sebaliknya tak pernah masuk masjid, selama-lamanya di pasar. Mau Jumat, mau raya, mau kiamat, tetap di pasar, tak pernah masuk masjid. Dua kubu yang bertentangan, kedua-duanya celaka dan binasa. Tapi seorang muslim yang hakiki adalah menggabungkan antara ibadah memenuhi hak Allah dan yakni mencari nafkah memenuhi hak manusia. Waqad qala al-Khalilu sallallahu alaihi wasallam fafdaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Telah berkata al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, fabtaghu indallahi rizqa. Carilah karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita rezeki itu di tangan Allah, kita tinggal mencari saja, berusaha berikhtiar, tidak menyelisih jalannya. Rezeki dia yang beri, bukan atasan kita yang berikan rezeki. Ya, karyawan itu makan bukan gara-gara atasan yang berikan dia makan, tidak. Allah Jalla wa'ala, tapi itulah jalannya. Ya, sekiranya dia dipecat, tak akan mati kelaparan, ada rezeki yang lain. Berapa banyak orang takut meninggalkan pekerjaan yang haram, karena apa? Takut mati tak makan. Dia bekerja pada sektor-sektor yang haram. Dan terkadang Allah uji, benar-benar diuji. Nekat, aku lepas daripada pekerjaan ini. Benar-benar terbengkalai rezekinya. Sebulan, dua bulan, setengah tahun, satu tahun. Ketika itu ujian berat, gamang. Tak benar ini. Setelah aku keluar, tak ada rezekiku, tumpur bandar. Bahaya ini, masuk lagi lah. Ujian baginya. Subhanallah. Ya. Begitulah manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibrahim al-Khalil, fabtaghu indallahi rizqa. Mintalah, carilah karunia rezeki Allah kepada Allah Jalla wa'ala. Bekerja, berusaha. Wa'buduhu, tapi jangan pernah lupakan ibadat kepadanya. Bahkan untuk itulah akan diciptakan. Ini rezeki semua sarana. Tanpa rezeki kita tak bisa menyembah Allah. Tanpa rezeki kita tak bisa salat. Ini pakaian dibutuhkan padanya uang membelinya. Ini karpet dibutuhkan padanya uang. Ya, ini AC dibutuhkan padanya uang. Semua kita butuh uang. Dan itu semua sarana bukan tujuan. Subhanallah. Karena itulah wa'buduhu. Engkau cari rezeki, tuntut rezeki, minta kepada Allah, berusaha berikhtiar, tapi jangan pernah kau lupakan ibadati Allah. Karena itulah tujuan hidupmu. Rezeki ini semua sarana, akan kau tinggalkan semua dia. Washkurulah. Setelah itu bersyukurlah engkau kepada Allah dengan limpahan karunia rezeki yang Allah berikan kepadamu, dengan kemudahan beribadah yang Allah SWT berikan kepadamu. Wahada amrun, perintah, kata Rasulullah, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahada amrun, ini adalah perintah. Wal amru yaqtadil ijab, perintah itu hukum asalnya wajib dilakukan. Ketika kita diperintahkan berdoa kepada Allah mencari rezeki, maka berdoalah kepadanya, carilah rezeki dengan karunia-Nya. Falisti'anatu billahi wal laja'u ilaihi fi amri rizqi wa ghairihi aslun 'adzim. Maka senantiasa bermohon kepada Allah bantuan, pasrah menyerahkan urusan kepada Allah dalam mencari rezeki dan dalam segala macam urusan lainnya adalah merupakan prinsip agama yang begitu agungnya, yang begitu besarnya. Jangan pernah lupa bermohon kepada Allah. Jangan pernah lupa sembah Allah. Itu yang kita rangkum setiap dalam ucapan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah wa iyyaka nasta'in, dengan Allah Subhanahu wa taala bantuannya semata. Kita memohon kemudahan dalam semua urusan, di antaranya lurus rezeki. Tsumma yanbaghi lahu an ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin, kata Syekhul Islam. Kemudian adalah seseorang berusaha mencari harta bisa khawati nafsin, dengan kemuliaan diri. Liubarikalahu fi, agar Allah berikan padanya keberkahan. Bisa khawati nafsin, dengan kedermawanan diri. Ya, bukan dengan tamak ambisi. Wala ya'khudhuhu bi isyrafin wa hala. Jangan sampai dalam mencari rezeki, ya, diiringi rifat sifat rakus dan tamak. Subhanallah, orang banyak yang tamak dan rakus mencari rezeki. Kadang-kadang azan dikumandangkan pun, ketika itu banyak pelanggan, tak berani ditutup. Itu yang tamak, yang rakus tuh ketika rumah-rumah makan dibuka di siang hari. Di siang Ramadan, halak. Itu orang-orang yang tamak mencari rezeki. Subhanallah. Bahaya ini, sini ada yang buka rumah makan. Insyaallah enggak ada ya. Tutup itu semua. Jangan takut tumpur. Subhanallah. Ya. Buatnya setengah tiang. Buatnya setengah layar. Nampak kaki bergerak-gerak, mulut tak nampak. Subhanallah. Kata Syekhul Islam, hendaklah setiap mukmin dermawan dalam mencari rezeki. Jangan menjadi seseorang yang ambisi, tamak, rakus dalam mencari rezeki. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Hendaklah dia jadikan harta itu bagaikan kedudukan WC. Subhanallah. WC itu hanyalah pelengkap dalam kehidupan kita, bukan tujuan. Tak ada orang membangun rumah yang pertama kali tujuannya adalah membangun WC-nya. Tapi dia bangun rumah, dia bangun kamar-kamar semua, terakhir disempurnakan dengan WC sebagai pelengkap. Subhanallah. Tidaklah dia dalam mencari rezeki menganggap harta tersebut bagaikan orang ya, yang menganggap WC hanyalah sebagai sarana, bukan tujuan. Hanya orang-orang yang kurang akal menjadikan WC sebagai tujuan. Dalam WC-nya dibuat kolam renang. Dalam WC-nya dibuat segala macam taman-taman. Sambil buang hajat tengok taman-taman. Ini orang kurang akal. Subhanallah. Ya. Kata beliau rahimahullah. Alladhi yahtaju ilaihi. Dia adalah merupakan sarana belaka ketika perlu dia datang ke sana. Orang tak ada berhayal. Malam ini tidurlah aku di WC. Tak ada. Kecuali orang gila. Subhanallah. Ya. Bahkan kebanyakan orang, subhanallah. Ya. Setelah dia keluar daripada WC, berharap gak usah masuk lagi lah. Subhanallah. Tak ada dia berandai-andai masuk lagi. Kecuali sakit perut. Barulah terpaksa lari dia. Subhanallah. Min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makanah. Jangan pernah dalam hatinya harta itu menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai tujuan dalam hidupnya. Was-sa'yu fihi idza sa'a ka islahil khala. Maka seorang berusaha dalam mencari rezeki bagikan seseorang yang berusaha untuk memperbaiki WC-nya sekedar untuk dapat ditunaikan padanya hajat. Andai kata WC kita rusak, WC tumpat, subhanallah, hanya sekedar berusaha untuk lancar, panggil tukang sedot. Ya, andai kata ada yang yakni tak bagus, diperbaiki sekedarnya saja. Subhanallah, bukan tujuan WC itu di rumah. Dia hanyalah pelengkap tanpanya musibah, tapi bukan tujuan. Maka demikian jugalah harta. Ya, bagi manusia, harta hendaklah dijadikan sebagai sarana belaka, bukan tujuan. Harta di tangan, bukan di hati. Tanda harta di tangan, tak begitu peduli dengan hartanya, mau untung mau rugi ketika datang perintah-perintah Allah tak peduli dia. Tutup-tutup. Subhanallah. Udah maghrib tutup-tutup. Zuhur tutup. Ya. Itu benar-benar menjadikan harta di tangan. Andai kata tumpur satu tempat perusahaannya, biarkan tumpur. Subhanallah. Yang tak boleh tumpur adalah agamaku. Allahu Akbar. Andai kata sepi pasar, sepi barang dagangannya, biarkan sepi. Yang tak boleh sepi adalah hatiku terhadap Allah Jalla wa'ala. Harus terus makmur dengan zikrullah tabaraka taala. Subhanallah. Ya, kegembiraannya bukan pada harta, bukan pada dunia. Subhanallah. Biasa saja baginya harta bertambah, harta berkurang, biasa-biasa saja. Subhanallah. Sebagian orang hartanya berkurang stres. Sebagian orang hartanya ludes terbakar gila. Berapa banyak pedagang-pedagang yang gila. Subhanallah. Dari gila dunia menjadi gila beneran. Subhanallah, ada kawan saya dahulu di Pekanbaru menceritakan, Ustaz, pergi umroh sama saya. Dulu di pasar sana itu di Pekanbaru ada pasar rakyat, itu semua tuki-tuki. Ya, subhanallah, mereka tumpuk barang-barang mereka, bagikan Tanah Abang sana, bagikan di Medan sana pajak ikan. Ada orang, subhanallah, datang api dijilat habis terbakar semua. Setengah mereka setengah gila, setengah mereka gila beneran. Kenapa? Karena harta di mana? Di hatinya. Cukup katakan innalillahi wa rajiun. Sedih boleh sedih. Ya. Tapi menjadi gila karenanya tidak. Subhanallah, bukan itu tujuan hidup kita. Berapa banyak orang menjadi budak-budak bagi hartanya. hartanya memperbudaknya, bukan dia yang menjadikan harta sebagai sarana dalam hidupnya. Ya, bahkan harta yang menjadikan dia sebagai budak iyadan billah. Wa fil haditsil marfu', dalam hadis yang marfu' alladzi rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, yang dikutip Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, man asbaha wad dunya akbara hammih, barang siapa ketika pagi hari terbuka matanya, dunia itulah segalanya baginya. Ntar lagi coba antum tes jalan-jalan. Jam 12 pergi sana ke pasar jodoh. Di sana sepi atau ramai? Hah, pernah lihat? Jam 12 sudah berserak di sana para pedagang. Kapan yang paling ramai? Ketika subuh dikumandangkan azan. Ketika itulah paling ramai. Tumpah ruah pasar jodoh. Masjid kosong. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, barang siapa yang pada pagi hari terbuka matanya, dunia obsesi hidupnya. Berapa banyak orang mimpinya dunia, bicaranya dunia, makannya dunia, buang hajat pun memikirkan dunia. Subhanallah. Syattatallahu alaihi syamlah, Allah akan bubarkan, buyarkan, pecah belah semua urusan dunianya. Wa farraqa alaihi dhai'atahu, Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan semua usaha dunianya. Subhanallah. Banyak kutengok ustaz enggak cerai-berainya, semakin banyak perusahaannya, semakin sukses, semakin kaya. Ya, zahirnya semakin kau lihat hatinya, subhanallah, semakin gersang. Kau lihat hatinya semakin menjadi fakir miskin, semiskin-miskinnya. Subhanallah. Dari mana kita tahu ambisinya yang tak pernah putus-putusnya? Sudah punya 10 ruku, sekolahkan semua 10 ruku ke bank-bank sana, ambil 10 ruku lain. Punya 100 teksi, sekolahkan semuanya BPKB-nya. Di bank-bank sana banyak BPKB. BMT pun banyak segini udah. Parah teman-teman ini. Hobi berutang. Subhanallah. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Segini BPKB orangnya lari. Bahaya. Subhanallah. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia yang datang kepadanya, rezeki yang mengalir kepadanya, tak lebih daripada apa yang telah Allah tetapkan baginya. Subhanallah. Dunia itu bukan dengan usaha yang kerja keras maksimal seorang dapat. Kadang-kadang tak banyak usahanya, santai-santai dia. Rezekinya lancar. Kadang-kadang setengah mati usaha, tak lancar-lancar. Subhanallah. Bagi siapa Allah kehendaki, Allah berikan dunia. Yang tidak Allah kehendaki, Allah tahan baginya dunia. Lalu Allah berikan dunia kepada siapa yang dia kehendaki, kepada siapa yang dia sukai, dan kepada siapa yang tidak dia sukai. Tapi tidak Allah berikan agama kecuali kepada siapa-siapa yang dia kehendaki dan dia sukai. Belaka. Dan dia ridhai. Subhanallah. Diberikan kepada Qarun, diberikan kepada Haman, diberikan kepada Fir'aun. Subhanallah. Diberikan kepada orang-orang kufar. Ya, bukan itu standar Allah SWT rahmat kepada manusia. Apapun yang didapatkan, semua yang telah digariskan, tak pernah melebihi apa yang Allah gariskan sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammih, barang siapa yang ketika pagi hari, kata Nabi SAW, ketika matanya terbuka, terjaga dari tidurnya, akhiratlah tujuan hidupnya. Semua gerak-geriknya, aktivitasnya, semua untuk negeri akhirat. Bekerja untuk akhirat. Mencari nafkah untuk akhirat. Berjual beli untuk akhirat. Bertani untuk akhirat. Subhanallah. Perbuatannya sama, niatnya yang berbeda. Subhanallah. Ya. Kenapa kau bekerja? Ya, tentu untuk agama Allah. Agar aku tidak meminta-minta kepada orang, bergantung kepada orang, agar aku dapat mengerjakan perintah-perintah Allah, berinfak, nafkahi anakku, istriku, kerabatku, pergi haji, pergi umrah, ya, mendukung dakwah, saran dakwah, membantu kaum muslimin. Niatnya yang berbeda. Subhanallah. Dan perbedaan niat membuat perbedaan nilai. Subhanallah. Ya. Dan perbedaan agresif. Subhanallah. Semakin dahsyat ahli dunia, agresif membuka usaha-usaha dunia, semakin jauh dari negeri akhirat. Salat pun tak sempat, mengingat Allah pun tak sempat. Subhanallah. Kata Rasulullah, jama'allahu alaihi syamlah. Allah akan kumpulkan semua perkara dunianya. Waja'ala ghinahu fi qalbih. Allah buat dalam hatinya terpaut, terpatri kekayaan. Inilah yang paling tinggi, kekayaan hati. Yang banyak tidak dimiliki raja-raja, para pangeran, tak dimiliki para hartawan, konglomerat. Banyak mereka dunianya konglomerat, hatinya konglomerat. Subhanallah. Ambisi tak pernah berkesudahan. Sudah punya 5 kapal ikan, mau 10 kapal. Andai kata dia punya 1 lembah emas, dia mau lembah emas yang kedua. Ambisi tak pernah berhenti. Laukan al-ibni Adam wadiyani min zahabin. Kalau anak Adam punya 2 lembah, semua isinya emas. Labtaqan yakuna lahu wadiyan thaniyan. Dia mau berusaha untuk memenuhi lembah yang kedua. Wala yamla'u fahabna Adam illa turab. Tak akan pernah dia berhenti, anak Adam berhenti dengan ambisi-ambisinya, kecuali kelak di mulutnya itu disungkahkan tanah. Bahasa sungkah supaya lebih mantap. Disungkahkan tanah ke mulutnya dalam liang lahat, baru diam dia, tak bisa bergerak lagi. Masukkan dalam liang lahat, digini-ginikan tanah, nah ke mulutmu, terdiam. Mati baru dia diam. Subhanallah. Ya. Kata Rasulullah, waj'ala ghinahu fi qalbih. Orang seperti ini Allah berikan baginya kekayaan dalam hatinya, kecukupan. Ya. Wa atadhud dunya wa hiya raghimatun. Datang baginya dunia mengalir. Dunia itu baginya kecil. Subhanallah. Lihatlah orang-orang Allah beri petunjuk, hartawan, konglomerat, wallahi kecil baginya bangun masjid besar. Berbanyak kita lihat orang-orang kaya, ya Allah. Kita lihat dia bangun masjid begitu dahsyatnya, besarnya. Sendiri saja. Naik ke atas pun masih tangga kita nisabil najah. Sebagian tempat naik ke atas pakai lift. Subhanallah. Nanti kita buat sabilun najah pakai lift. Tenang aja. Subhanallah. Kita masih jalan kota infak. Masjid itu tak ada kota infak. Subhanallah. Kenapa? Dia telah menganggap harta ini tak ada apa-apanya semua. Ya, kita payah kocek raba-raba, mana yang keluar merah, masukkan biru, masukkan coklat, masukkan 2000 perak. Subhanallah. Allahu Akbar. Waqala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, anta muhtajun lidunya, engkau itu butuh kepada dunia. Ya, semua kita butuh kepada dunia karena kita masih di dunia. Kita butuh bensin, kita butuh solar, kita butuh macam-macam. Karena kita bukan malaikat. Subhanallah. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj. Tapi kebutuhanmu dengan negeri akhirat itu lebih dahsyat daripada kebutuhanmu kepada dunia. Jangan sampai gagal akhiratmu gara-gara duniamu. InsyaAllah besok pagi kalau ada. Bukan besok ya. Pada waktu berikutnya kita lanjutkan kajian ini. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.